Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu masih pada poin yang sebelumnya yang disebut oleh al-muallif rahimahullah dari sekian sawarif anil haq, yaitu yang disebut oleh beliau adalah ikhfalul musyawarati, melalaikan al-musyawarah, yaitu musyawarah. Seperti yang sudah kita dengar bersama, bahwasanya musyawarah itu adalah merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Dan merupakan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabatnya, para sahabat beliau ridwanul alaihim ajma'in. Sehingga kita dapatkan Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam, mereka mengajak musyawarah dengan yang lainnya. Maka hal ini menunjukkan kepada kita pentingnya musyawarah tersebut. Kemudian dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala berikutnya. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wa in kana indahu man yasiku bi'ilmihi wa dinihi fayanbaghi lahu ay yushawirahu. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, dan jika seseorang dia memiliki orang yang dipercaya keilmuannya dan juga agamanya, di sisinya ada orang yang semacam ini, orang yang dipercaya keilmuannya dan juga agamanya, fayanbaghi lahu ay yushawirahu, maka sepantasnya bagi dirinya untuk mengajak musyawarah orang yang semacam ini, orang yang dipercaya keilmuannya dan juga agamanya. Wala yastakilla bil jawabi dhahaban bi nafsihi wa irtifa'an biha ayasta'ina 'ala al fatawa bi ghairihi min ahli al ilmi wa hada min al jahli. Kata beliau rahimahullah, Dan hendaknya dia tidak menyendiri dengan jawabannya. Artinya dia tidak bersikeras dengan pendapatnya. Untuk dia tidak meminta bantuan fatwa-fatwa dari yang lainnya dari kalangan ahlul ilmi. Jangan dia menyendiri. Jangan bersikeras dengan pendapatnya, dengan ra'yunya. Untuk dirinya tidak meminta bantuan dengan fatwa-fatwa dari para ulama yang lain. Dari ahlul ilmi. Karena kata beliau, wahada minal jahli. Sikap yang semacam ini. Yaitu menyendiri dengan pendapatnya tanpa mau meminta fatwa-fatwa dari ulama yang lain. Tanpa meminta musyawarah dengan mereka. Ini dikatakan oleh beliau, wahada minal jahli. Ini adalah termasuk dari kebodohan, kata beliau. Oleh karena itu, sudah kita lewati penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullah. Menukil ucapan para ulama. Bahwasanya termasuk dari kewajiban orang yang berakal. Adalah untuk dia menambahkan kepada pendapat dirinya, pendapatnya para ulama. Pendapatnya orang-orang yang memiliki hikmah. Menambahkan kepada pendapat dirinya, uqul al-hukama. Yaitu pendapat-pendapat para hukama. Itu orang-orang yang memiliki hikmah. Di dalam berpendapat, di dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga ketika seseorang tidak mau bermusyawarah dengan pihak yang lain. Tidak meminta penjelasan-penjelasan yang lain dari kalangan para ulama. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wahada minal jahli. Dan ini termasuk dari kebodohan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. In kuntu la as'alu 'anil amril wahidi 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu an, sungguh aku bertanya tentang suatu permasalahan itu, satu permasalahan, kata beliau. Sungguh saya bertanya tentang satu permasalahan 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta pertimbangan mereka. Meminta pendapat dari mereka bagaimana permasalahan ini. Ini yang sudah disinggung, yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah di atas. Bahwasanya meminta musyawarah atau kebermusyawarah itu adalah merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Sehingga Abdullah bin Abbas di sini ketika beliau memiliki satu permasalahan, beliau meminta pertimbangan kepada 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyendiri dengan pendapatnya. Padahal beliau adalah termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguasai ilmu Al-Quran. Namun beliau tetap meminta pendapat para sahabat yang lain. Wa qala al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah. Berkata al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah. Wal fikru wal musyawaratu akbarul asbab li isabati as-sawabi والسلامة من التبعة ومن الندم الصادر من العجلة. Kata beliau rahimahullah, wal fikru, dan yang namanya berfikir dan bermusyawarah, berfikir dan bermusyawarah, kata beliau, ini adalah merupakan sebab yang terbesar li isabati sawabi, untuk mendapatkan kebenaran. Untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan cara berfikir dan bermusyawarah, kata beliau. Wassalamati minat tabi'ati, dan juga sebab terbesar untuk selamat minat tabi'ah dari berbagai macam konsekuensi. Itu akibat dari keputusan tersebut. Dampak di belakang dengan bermusyawarah, maka ini lebih selamat. Lebih selamat, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa minan nadami asadiri minal ajalati. Dan juga sebab terbesar dari sifat an-nadam, yaitu menyesal, mengalami penyesalan yang muncul dari sifat ketergesa-gesaan. Karena dengan sebab ketergesa-gesaan, biasanya seseorang itu akan menyesal. Namun dengan musyawarah, memikirkan perkara tersebut bersama pihak yang lain, maka ini merupakan sebab yang terbesar untuk seseorang selamat dari penyesalan. Wa min adami istidrakil fariti. Dan juga merupakan sebab yang terbesar dari tidak istidrak al-farid, yaitu mengetahui perkara tersebut. Tentunya demikian seperti yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya dengan berpikir dan bermusyawarah, memusyawarahkan perkara yang dihadapi, ini akan timbul apa yang disebut oleh beliau rahimahullah. Sebab untuk mendapatkan kebenaran, selama dari berbagai macam konsekuensi dari keputusan rapat tersebut, musyawarah tersebut, selama dari berbagai macam penyesalan, dan juga perkara-perkara yang lain yang mengiringkan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa'lam annal musyawarata innama takunu fi khafiyyil masaili wa daqiqiha. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, ketahuilah bahwasanya yang namanya musyawarah itu hanyalah dilakukan, kata beliau, fi khafiyil masaili, pada permasalahan-permasalahan yang khafi, yaitu permasalahan-permasalahan yang samar, dan juga permasalahan-permasalahan yang dakik, yaitu permasalahan-permasalahan yang pelik, yang rumit. Maka ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang semacam ini, dilakukanlah yang namanya musyawarah. Meminta pertimbangan pihak yang lain dari kalangan orang-orang yang sudah disebutkan, para ulama, para hukama, para uqala, dan juga yang lainnya. Meminta pertimbangan-pertimbangan mereka, bermusyawarah dengan mereka. Ketika mendapatkan permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh beliau, yaitu permasalahan-permasalahan yang khafi, permasalahan-permasalahan yang dakik. Ammal umurul jaliyatu. Adapun perkara-perkara yang sudah jelas, kata beliau, fahadihi la tahtaju ila rawiyatin bal yanbahi al musara'atu ilaiha. Adapun perkara-perkara yang sudah jaliyah, perkara yang sudah jelas, maka ini, kata beliau, la tahtaju ila rawiyatin, maka ini tidak perlu untuk dipikirkan, tidak perlu kepada yang namanya pemikiran, dimusawarahkan dan juga yang lain, sudah jelas perkaranya. Berarti apa? Bal yanbahi al-musara'atu ilaiha. Akan tetapi sepantasnya untuk segera dilakukan permasalahan yang jelas tersebut. Sehingga tidak ada lagi bermusawarah dalam perkara yang sudah jelas. Kalau sudah jelas, tinggal dilaksanakan, tinggal dijalankan. Adapun menghadapi permasalahan-permasalahan yang rumit, yang pelik, maka ini baru dilakukan musyawarah, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Qala al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah. Berkata al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa innama allati tahtaju ila musyawaratin al-umurul khafiyyatu allati la tu'lamu haqiqatuha wala manfa'atuha. Kata beliau rahimahullah, dan hanyalah butuh kepada musyawarah, yang dibutuhkan untuk melakukan musyawarah adalah al-umurul khafiyah, perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui hakikatnya dan juga tidak diketahui manfaatnya. Itu perkara yang pelik, perkara yang rumit, yang tidak diketahui hakikat dari permasalahan tersebut. Dan juga apa ini manfaatnya, apa ini mudaratnya. Sehingga butuh untuk dimusyawarahkan. Bagaimana menghadapi permasalahan yang semacam ini. Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Ini kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Sehingga seperti yang digambarkan oleh al-muallif rahimahullah, perkara-perkara yang sudah jelas maka ini tidak perlu untuk dimusyawarahkan. Namun sepantasnya adalah untuk segera dilakukan, segera untuk diwujudkan, dijalankan, kata beliau rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, وهذه الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Demikian juga ini as-siddiqah binti as-siddiq, yaitu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Lamma anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ayat at-takhyir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada rasulnya, yaitu ayat yang dikenal dengan ayatul takhyir. Yaitu ayat takhyir itu pilihan yang disampaikan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih kehidupan dunia ataukah memilih Allah dan Rasulnya, Allah dan hari akhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, wa qala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, wala alaik alla ta'jali hatta tasta'muri abawaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, la alaik alla ta'jali, jangan engkau tergesa-gesa, yaitu jangan engkau tergesa-gesa untuk memutuskan pilihanmu, hatta tasta'muri abawaik, sampai engkau bermusyawarah meminta pertimbangan kepada kedua orang tuamu, kepada ayahnya, kepada abinya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan juga kepada ibumu. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, afi hada astamiru abawai, kata beliau, kata radhiyallahu anha, apakah hanya permasalahan semacam ini aku harus meminta pertimbangan kepada kedua orang tuaku? Fa inni uridu Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Maka sungguh aku menginginkan Allah dan Rasulnya serta hari akhirat. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Dari apa yang disebut oleh al-muallif rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita, yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Aisyah untuk bermusyawarah dengan kedua orang tuanya dalam permasalahan yang dihadapi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Silakan kau bermusyawarah dengan bapak. Namun karena permasalahan tersebut dipandang oleh Aisyah itu adalah permasalahan yang jelas antara memilih dunia dan juga akhirat, memilih dunia dengan Allah dan Rasulnya, maka tentunya Aisyah menyatakan, apakah saya harus bermusyawarah dalam permasalahan yang semacam ini? Sungguh aku lebih memilih Allah dan Rasulnya serta darul akhirah. Karena bagi Aisyah jelas, tentu aku harus memilih Allah dan Rasulnya serta ad-darul akhirah. Kemudian kata beliau selanjutnya, waqad a'rada ba'du ru'usil jama'at ad-da'awiyah an musyawaratil ulama. Kata beliau rahimahullah, dan sungguh sebagian para ru'usil jama'at, yaitu pemimpin-pemimpin jama'ah ad-da'wiyah, yaitu para pemimpin-pemimpin jama'ah yang ada, kelompok-kelompok yang ada dalam Islam ini, dari nama-nama mereka, pemimpin-pemimpin mereka, itu a'rada, kata beliau, berpaling an musyawaratil ulama. Mereka mengabaikan itu, berpaling dari bermusyawarah dengan para ulama. Itu sebagian ru'usul jama'at, sebagian dari pemimpin-pemimpin kelompok yang ada dalam Islam ini, pemimpin-pemimpin dakwah, mereka berpaling dari bermusyawarah dengan para ulama. وخادوا في مكان سببا لفساد البلدان والأديان. Kata beliau, dan mereka justru khadu, itu membahas sendiri berdalam-dalam pada perkara-perkara yang sebenarnya itu, kata beliau rahimahullah, merupakan sebab lifasadil buldan wal adyan, menjadi sebab rusaknya negeri-negeri dan juga agama akibat tidak dimusyawarahkan dengan para ulama. Mereka menyampingkan para ulama, tidak mau bermusyawarah dengan mereka, dan justru mereka membahas sendiri, menyimpulkan sendiri, tidak mau bermusyawarah dengan para ulama, sehingga terjadilah yang namanya kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka, rusak berbagai negeri dan juga agama-agama mereka. Wala'alla sababa istibdadihim bi'ara'ihim wa tawahhumuhum anna indahum ilmu ma laysa inda ulama'ina. Kata beliau rahimahullah, barangkali sebab itu keras kepalanya mereka, bersikerasnya mereka dengan pendapat yang mereka miliki, itu adalah tawahhumuhum, yaitu anggapan keliru yang dimiliki oleh mereka, bahwasanya mereka itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh para ulama kita. Itu kata mereka, untuk apa bermusyawarah dengan para ulama? Kita itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh para ulama. Sehingga mereka bersikeras, yaitu keras kepala, tidak mau untuk bermusyawarah dengan para ulama. Ilmu apa yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka menyampingkan para ulama? Kata beliau, wahuwa fiqhul waqi', yaitu ilmu yang dikatakan oleh mereka dengan fiqhul waqi', itu ilmu fiqhul waqi', kata mereka. Wa man waqafa 'ala haqiqati ma alat ilaihi al-umur 'alima man huwa faqihul waqi', atau 'alima man huwa faqihul waqi'. Maka beliau rahimahullah, dan barang siapa yang mendapatkan, mengetahui hakikat ma'alat ilaihi al-umur, apa yang akan ma'alat ilaihi al-umur, yaitu perkara-perkara tersebut ini akan sampai kemana, maka barang siapa yang memahami, yang mengetahui hakikat dari perkara-perkara ini akan sampai kepada mana, sampai kemana, akibatnya ini apa, maka akan diketahui bahwasanya dia itu adalah faqihul waqi', orang yang dikatakan orang yang faqih, itu orang yang faham tentang al-waqi', yaitu realita. Ini perkara ini akan sampai menimbulkan demikian, perkara ini akan menimbulkan demikian, maka orang yang semacam ini itulah yang dikatakan sebagai faqih, itu faqih namun dalam perkara al-waqi', kata mereka. Yaitu menurut mereka adalah orang yang faham tentang fiqhul waqi'. Maka kata beliau rahimahullah, waqad ra'aitu man yatakallamu wa yaktubu fi fiqhil waqi'. Maka sungguh aku melihat orang yang berbicara dan menulis tentang ilmu yang semacam ini, itu fiqhul waqi'. Wa yastanidu ila masadir injiliziyah wa faransiyah wa huwa la ya'rifu faransiyah min injiliziyah. Kata beliau rahimahullah, sungguh aku mengetahui orang yang berbicara dan menulis permasalahan ini, itu permasalahan fiqhul waqi', yang katanya mereka adalah ulama-ulama fiqhul waqi'. Wa yastanidu, dan mereka bersandar, berhujjah, bersandar ila masadir injiliziyah, itu sumber-sumber yang berbahasa Inggris atau berbahasa Faransi, sementara dia sebenarnya tidak mengetahui Faransiyah min injiliziyah, tidak bisa membedakan bahasa Faransi dengan Inggris, tidak bisa sebenarnya, namun sumbernya adalah itu. Sumber yang disebutkan referensinya adalah sumber-sumber yang berbahasa Inggris ataukah berbahasa Perancis dan juga yang lainnya. Maka dengan ini kata beliau, wa hada yadulluka ala annal mutakallima lahu awanun jama'u hadhihi al-madati allati kana yajhaluha min qablu. Kata beliau rahimahullah, maka ini menunjukkan kepada engkau bahwasanya yang berbicara tentang fiqhul waqi dan juga yang menulis pembahasan fiqhul waqi, dia itu memiliki akwan, itu memiliki teman-teman, memiliki penolong-penolong, memiliki pembantu-pembantu yang membantunya, yang jama'u hadhil madah, yang mengumpulkan materi-materi tersebut. Yang sebenarnya kana yajhaluha min qablu, dia itu tidak memahami perkara tersebut sebelumnya. Itu ada yang memberikan referensi, yang menyampaikan kepadanya dari sumber-sumber yang berbahasa Inggris ataukah yang lainnya. Padahal sebenarnya dirinya ini tidak faham tentang bahasa Inggris dan juga yang lainnya. Namun karena memiliki pembantu-pembantu yang membantunya, yang mengumpulkan materi-materi fiqhul waqi, dia mampu untuk menulis dan berbicara tentang fiqhul waqi. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, wahaulai, dan mereka ini, orang-orang yang seperti tadi itu, yang mereka tidak mau bermusyawarah dengan para ulama, karena anggapannya mereka adalah orang-orang yang faham tentang fiqhul waqi, sementara para ulama, mereka tidak faham tentang fiqhul waqi. Maka kata beliau, wahaulai azzalu al-ummata min ulama'iha. Mereka berusaha untuk memisahkan umat ini dari para ulama'nya. Mereka berusaha untuk memisahkan umat Islam ini dari ulama-ulamanya. Sehingga ulama-ulama yang seharusnya berhak untuk diajak bermusyawarah ditinggalkan oleh mereka. Sementara orang-orang yang sebenarnya tidak pantas, tidak berhak untuk diajak musyawarah, itu yang dijadikan sebagai referensi, dijadikan sebagai rujukan untuk berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa kafa bidzalika inhirafan fil manhaj. Maka cukup dengan hal tersebut untuk dikatakan sebagai bentuk inhiraf fil manhaj, itu penyimpangan dalam masalah manhaj, yaitu meninggalkan sikap bermusyawarah dengan para ulama, ulama yang mengetahui tentang hukum-hukum Islam, permasalahan akidah dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ditinggalkan oleh mereka. Justru yang dijadikan sebagai pegangan adalah orang-orang yang hanya memahami yang kata mereka fiqhul waqi. Kata beliau rahimahullah, lima yatarattabu alaihi minasyarri wal fasadi al-arid. Dikatakan sebagai bentuk penyimpangan dalam manhaj, karena lima yatarattabu alaihi minasyarri wal fasadi al-arid. Karena akan muncul dari dampak yang seperti itu, dari akibat sikap berpaling dari bermusyawarah dengan para ulama, akan muncul kata beliau kejelekan dan juga kerusakan yang sangat panjang kata beliau. Yang digambarkan oleh al-muallif rahimahullah itu adalah merupakan sebab kerusakan al-buldan wal adyan, kerusakan negeri-negeri dan juga agama mereka. Fahum ja'alu ulama al-ummati limasailil ahkami wal aqaidi. Maka mereka ini kata beliau menjadikan ulama-ulama umat Islam ini, yaitu hanya diberikan kesempatan oleh mereka untuk memegang permasalahan-permasalahan ahkam wal aqaid. Kalau masalah-masalah hukum, masalah-masalah aqaid, masalah akidah, keyakinan-keyakinan, kita merujuk kepada mereka, ulama-ulama tadi. Itu ulama-ulama umat Islam ini. Karena mereka yang faham. Amma masailul waqi' wa masalihu wa mafasidul umami wad duwali fahadihi laha farasan akharun. Adapun permasalahan-permasalahan al-waqi', permasalahan yang terjadi yang menurut mereka realita, kejadian-kejadian yang nyata yang sedang terjadi, yang kekinian, maka itu kata beliau rahimahullah, laha farasan akharun, ini memiliki tunggangan yang lain, bukan nunggangi para ulama tadi, tidak menggunakan ulama-ulama tadi. Itu ulama-ulama yang faham tentang hukum-hukum Islam, akaid dan juga yang lainnya. Kalau permasalahan-permasalahan al-waqi, maslahat dan juga mafsahat, mafsadah yang akan menimpa umat, demikian pula negeri, ini bukan bagiannya ulama itu tadi, itu ulama al-ahkam wal-aqaid dan juga yang lainnya. Ini bagian ulama yang lainnya. Itu ulama yang kata mereka adalah ulama fikhil waqi. Itu ulama-ulama yang faqih dalam masalah al-waqi kata mereka. Ini kurang ajarnya mereka terhadap para ulama. Mereka menyampingkan para ulama. Para ulama itu dijadikan rujukan hanya dalam masalah-masalah yang seperti itu. Adapun dalam masalah-masalah fikhul waqi tidak dipakai oleh mereka. Diabaikan oleh mereka. Wa aina mafsadu zalali rajulin fi khasati nafsihi fi hukmin amaliyin min zalali ummatin bi akmaliha fi diniha wa dunyaha. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, di mana kerusakan yang ditimbulkan oleh ketergelinciran seseorang fi khasati nafsihi, itu pada dirinya secara khusus, fi hukmin amaliyin, itu dalam masalah hukum amali, hukum-hukum yang terkait dengan amaliyah, daripada ketergelinciran umat secara menyeluruh, fi diniha wa dunyaha, dalam masalah agama dan juga dunia mereka. Artinya mana yang lebih besar yang ditimbulkan mafsadahnya? Apakah mafsadah yang ditimbulkan oleh seseorang yang berbicara tentang hukum amali, ataukah ketergelinciran yang ditimbulkan oleh umat secara menyeluruh dalam masalah dunia dan juga dalam masalah agama? Tentunya yang kedua yang lebih besar, yaitu ulama-ulama yang berbicara tentang masalah fikhul waqi namun bukan ahlinya, karena menyampingkan para ulama, yaitu ulama asy-syariah. Dengan sebab itu, seperti yang digambarkan oleh beliau rahimahullah, timbul berbagai macam kerusakan-kerusakan yang sudah kita dengar tadi. Maka beliau rahimahullah, fahum yu'addimuna al-ulama fi ilmi al-ahkami wal-aqaidi. Maka mereka ini tadi, pemimpin-pemimpin kelompok yang disebut oleh beliau rahimahullah, mereka hanya mengagungkan para ulama, ulama syariah, fi ilmi al-ahkami wal-aqaidi. Yaitu dalam masalah ilmu hukum-hukum yang ada dalam agama Islam ini dan juga yang terkait dengan aqaid, itu akidah-akidah. Maka mereka menjunjung tinggi. Kalau dalam masalah hukum-hukum Islam dan juga masalah akidah, maka yang dijadikan rujukan adalah ulama-ulama tersebut. Wa amma fi fikhil waqi wa inkaril munkar fala yaltafituna ilaihim wala yarfa'una lahum ra'san wala yuqimuna lahum wazna. Kata beliau rahimahullah, adapun dalam masalah fikhul waqi, dalam masalah ingkar mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran, maka mereka tidak menoleh sedikit pun kepada mereka. Tidak dijadikan para ulama tadi sebagai rujukan oleh mereka, tidak dinilai oleh mereka. Wala yarfa'una lahum ra'san, dan tidak dipandang oleh mereka. Wala yuqimuna lahum wazna, dan tidak dihargai oleh mereka. Mereka tidak menghargai para ulama-ulama tadi. Karena menurut mereka, ulama-ulama ini tidak faham tentang permasalahan-permasalahan yang semacam ini. Kalau masalah haid, masalah wudu, bertanyanya kepada mereka para ulama. Adapun dalam masalah yang waqi, ingkarul munkar, masalah negara, masalah kemaslahatan, kerusakan dan juga yang lainnya, ini bertanyanya kepada ulama fikhul waqi kata mereka. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa ma asbaha haula'i bil mutakallimin alladhina yu'addimuna immatal madahib fil fiqhi duna usuliddin. Kata beliau rahimahullah, maka sungguh mereka itu mirip dengan al-mutakallimin, itu para ahli kalam. Mereka, pemimpin-pemimpin Islam tadi, jamaah-jamaah Islam yang ada ini, sungguh dikatakan oleh beliau mirip sekali dengan al-mutakallimin. Yang mereka yu'addimuna immatal madahib, mereka menjunjung tinggi, mengagungkan imam-imam madhab fil fikhi, dalam masalah fikih, duna usuliddin, itu tanpa usuliddin. Ini mereka. Mereka, para ahlul kalam, menjunjung tinggi, menghormati para imam-imam madhab, namun dalam masalah fikih, itu hukum-hukum amaliyah dan juga yang lainnya, dijunjung tinggi. Artinya, mereka benar-benar menjadikan ulama mazhab tersebut sebagai referensi. Namun dalam masalah usuluddin, ini ahlul kalam tidak menjadikan mereka sebagai referensi. Mirip, artinya perbuatannya sama. Meremehkan ulama, menjunjung ulama. Menjunjung ulama dalam permasalahan, meremehkan ulama dalam permasalahan yang lainnya. Kalau pemimpin jamaah tadi menjunjung tinggi para ulama, mengagungkan para ulama dalam masalah ahkam, masalah aqaid, mereka menjadikan para ulama tersebut sebagai rujukan. Adapun dalam masalah fiqhul waqi, mereka menyampingkan para ulama. Yang dianggap mengilmui permasalahan ini adalah ulama-ulama fiqhul waqi yang menurut mereka faham. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh al-mutakallimun, yaitu ahlul kalam. Di mana mereka sangat menghormati, memuliakan imam-imam madhab yang mereka faham dalam masalah fikih. Namun ketika berbicara masalah usuluddin, masalah aqaid dan juga yang lainnya, imam-imam madhab tersebut tidak dianggap oleh mereka. Tidak dianggap. Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ini tidak dianggap ketika berbicara dalam masalah usuluddin, prinsip-prinsip yang mendasar dalam masalah agama. Artinya perbuatan mereka sama seperti ahlul kalam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau menjelaskan, فَالنَّبِيُّ عِنْدَهُمْ يُسْبِهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ أَئِمَّةَ الْمَذَاهِبْ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ. Maka Nabi SAW di sisi mereka, itu di sisi ahlul kalam, ini mirip dengan a'immatul madahib dari beberapa sisi, dari sebagian sisi. Itu menurut indal mutakallimin tadi sudah disebutkan. Menurut ahlul kalam, Nabi SAW itu mirip dengan a'immatul madahib dari beberapa sisi. Artinya apa? Disamakan Nabi SAW, dihukumi oleh mereka, Nabi SAW seperti imam-imam madhab tersebut. Artinya mereka menjadikan Nabi SAW sebagai rujukan, ini dalam masalah fikih saja. Adapun dalam masalah usuluddin, maka Nabi SAW disampingkan oleh mereka, oleh para al-mutakallimun, oleh ahlul kalam. Abi Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawai, wa Sufyan al-Thawri, wa Laith ibn Sa'ad, والأوزاعي وداود ابن علي وغير هؤلاء من أئمة الفقهاء. Seperti imam-imam tadi yang disebutkan oleh beliau, Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan juga ulama-ulama yang lainnya, ini dikatakan oleh ahlul kalam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mirip dengan imam-imam madhab dari beberapa sisi tadi. Yaitu kalau Nabi berbicara masalah fikih, baru kita jadikan sebagai rujukan kata mereka, kata para ahlul kalam. Kalau Nabi SAW berbicara tentang masalah usuluddin, maka tidak bisa untuk dijadikan sebagai rujukan. Karena menurut mereka, Nabi SAW mirip dengan a'immatul madahib, imam-imam madhab. Sementara mereka sudah disebutkan tadi di atas, mereka memuliakan imam-imam madhab, itu dalam masalah fikih saja. Dalam masalah usuluddin, mereka dikesampingkan oleh ahlul kalam. Tidak dipakai dalam masalah usuluddin. Kata beliau rahimahullah menjelaskan kembali, فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ يُعَدِّمُونَ هَاُولَاءِ فِي عِلْمِ الشَّرِيَةِ الْعَمَلِيَةِ وَالْقَضَايَ الْفِقْهِيَةِ. Karena para mutakallimin ahlul kalam, mereka mengagungkan ha'ula, itu imam-imam yang disebutkan tadi, Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan juga yang lainnya, Sufyan al-Thawri. Mereka, ahlul kalam, mengagungkan ulama-ulama tadi, fi ilmi syari'ah, dalam masalah ilmu syari'ah, al-amaliyah, wal-qadaya al-fikhiyah. Itu ilmu syari'ah yang terkait dengan amaliyah, amalan-amalan, dan juga permasalahan-permasalahan fikih. Ini baru mereka menjadikan ulama-ulama tadi sebagai rujukannya, dianggap oleh mereka. Wa amma fil kalami wa usuluddin mithlu masail tauhid wa sifat wal qadari wan nubuwat wal ma'ad fala yaltazimuna muwafaqata haula'i. Kata beliau rahimahullah, adapun dalam masalah al-kalam, itu ilmu al-kalam, dan juga usuluddin dalam masalah prinsip-prinsip agama seperti masalah tauhid, masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, masalah qadar, masalah nubuwat dan juga al-ma'ad hari akhir, maka ahlul kalam kata beliau fala yaltazimuna muwafaqata haula, maka mereka tidak berpegang dengan prinsip-prinsip para imam-imam tadi, tidak mencocoki mereka, tidak sepakat dengan imam-imam tadi, tidak sepakat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan juga imam-imam yang lain yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kenapa? Karena dalam masalah ini dianggap mereka ini tidak menguasainya. Yang menguasai ahlul kalam. Bal qad ja'alu suyukhahum al-mutakallimin afdala minhum fi dhalika, bahkan mereka ahlul kalam menjadikan syekh-syekh mereka itu, guru-guru mereka dari kalangan al-mutakallimin, dari kalangan ahlul kalam, itu lebih afdal, lebih mulia, lebih menguasai daripada imam-imam tadi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, As-Syafi'i dan juga yang lainnya. Padahal dalam masalah apa? Usuluddin. Dianggap imam-imam madhab tadi tidak memahami permasalahan tersebut. Waqad yakulun, dan sungguh mereka menyatakan, innahum wa in alimu dhalika, lakin lam yabsutu al-qawla fihi, walam yubayyinuhu kama fa'ala dhalika suyukhul mutakallimin. Dan mereka menyatakan, kata beliau, innahum, mereka para imam-imam tadi, imam-imam madhab yang disebutkan, Abu Hanifah dan juga yang lainnya tadi, Imam Malik, Imam Ahmad, meskipun mereka berilmu, mengilmui perkara tersebut, akan tetapi mereka lam yabsutu al-qawla fihi, mereka tidak berpanjang lebar dalam masalah tersebut. Artinya mereka tidak memiliki penjelasan yang gamblang, penjelasan yang panjang, yang jelas. Walam yubayyinuhu, dan mereka tidak menjelaskan prinsip-prinsip agama tersebut. Kama fa'ala dhalika suyuhul mutakallimin, sebagaimana hal ini dilakukan oleh syekh-syekh ataukah guru-guru dari kalangan al-mutakallimin. Tentunya ini adalah anggapan yang batil, anggapan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, As-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga imam-imam yang disebutkan ini, tentunya mereka menguasai usuluddin dan juga yang lainnya, masalah tauhid, masalah as-sifat, masalah al-qadar, tentunya mereka menguasainya. Namun dikarenakan ahlul kalam, mereka menyampingkan para ulama dalam satu sisi dan mengagungkan para ulama dalam sisi yang lainnya, mereka terjatuh dalam ucapan-ucapan yang semacam ini dan juga tindakan-tindakan seperti ini. Sehingga yang dimaukan al-mu'allif rahimahullah adalah terkait dengan sebagian pemimpin-pemimpin kelompok yang ada dalam agama Islam ini, mereka ternyata mirip dengan ahlul kalam. Menjunjung para ulama dalam permasalahan tertentu dan menjatuhkan para ulama dalam permasalahan tertentu. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.